Dengan senyum manis di atas bibir bertinju, kerkit mata merayu jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan, satu korban terjerat itulah harapan. Pusat saraf hadirkan bayanganku lepas keresahan. Bergejolak semua coba berontak, ketika tak kuasa langsung ku lari mengelak. Warna-warni, bila terjebak sulit untuk coba keluar. Semua